Mitra Bisnis, Kompas menulis, peristiwa dan tindakan yang mengganggu kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia masuk kategori buruk selama 2012. Sebagian pelanggaran melibatkan aparat negara, Presiden sebagai kepala pemerintahan hanya berwacana tanpa menyelesaikan persoalan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Koordinator Jaringan Islam Liberal, Ulil Absar Abdallah. Pak Ulil, apa komentar Anda? Memang situasi kebebasan beragama di Indonesia dalam waktu mungkin 5 tahun terakhir ya, atau 2-3 tahun terakhir memang memburuk. Banyak pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak minoritas, ada kasus penyerangan terhadap Ahmadiyah berkali-kali, ada kasus penyerangan terhadap Ahmadiyah, penyegelan gereja atas nama belum punya izin dan seterusnya. Jadi memang peristiwa-peristiwa itu benar terjadi, memang betul. Dan negara kurang tegas menindak orang-orang yang melakukan tindakan seperti itu. Nah, tapi kalau kita mau memahami secara lebih luas kenapa hal-hal semacam ini terjadi, itu adalah karena pasca reformasi setelah kebebasan itu terbuka luas buat masyarakat, memang ada satu gejala sosial yang menarik, yaitu gejala sosial konservatisme. Masyarakat itu di dalam beragama secara umum itu lebih cenderung konservatif. Itu dibuktikan misalnya dengan beberapa survei yang menunjukkan bahwa orang-orang susah menerima misalnya kehadiran gereja atau orang yang berbeda keyakinan dan seterusnya. Jadi memang ada tendensi sosial di mana masyarakat makin konservatif. Jadi gejala sosial ini khas pasca reformasi. Di masa Soeharto dulu, gejala semacam ini ditekan dengan kekuatan militer sehingga mereka tidak bisa muncul ke permukaan. Apa itu lantaran demokrasi kita yang dinilai kebablasan, Pak? Gini, tidak ada demokrasi yang kebablasan. Demokrasi itu selalu mengandung resiko. Ada aspek positifnya, ada negatifnya. Menurut saya, positifnya lebih banyak. Negatifnya ada. Negatifnya antara lain adalah karena ruang demokrasi yang terbuka, lalu muncul orang-orang yang tidak bertanggung jawab melakukan penghasutan, kebencian kepada kelompok lain yang berbeda keyakinan. Itu memang sudah resiko. Tapi bagaimana dengan banyak pendapat yang menyatakan aparat keamanan kita tidak efektif dalam mengatasi kekerasan berlatar belakang agama yang akhir-akhir ini terjadi? Sebetulnya aparat keamanan itu bertindak, cuma bertindaknya kadang-kadang tidak memenuhi harapan publik. Jangan melihat polisinya yang tidak tegas. Polisi itu kan kalau berhadapan dengan ribuan masyarakat yang menyegel gereja misalnya, bisa berbuat apa dia? Kan lumpuh juga karena polisi tidak bisa melawan masyarakat. Dulu misalnya ada penyerangan terhadap kantor Ahmadiyah, 10.000 massa datang. Polisi hanya 300, paling jauh 1.000 berapa kompi. Apa bisa dia menghadapi gerakan masyarakat yang masif seperti itu? Kan susah juga. Nah, 10.000 masyarakat yang melakukan penyerangan kantor Ahmadiyah di Parung dulu itu, siapa yang menghasut mereka? Yang menghasut ya tokoh-tokoh agama yang menyebarkan pemahaman keagamaan yang konservatif semacam itu. Jadi menurut saya memahami masalah ini harus dua gambar sekaligus. Gambar sosial dengan gambar negara yang sekarang ini makin berubah wataknya pasca reformasi. Dan itu makin dimudahkan karena teknologi komunikasi yang makin canggih. Ada internet, Twitter, sosial media. Orang bebas menghasut kelompok-kelompok lain, mengutarakan ucapan yang membenci kelompok lain, penyebaran buku yang radikal. Itu semua kan bebas sekarang. Ini bukan karena saya sekarang ini berada di Demokrat sebagai partai penguasa, bukan. Apa yang saya katakan ini, saya katakan juga pada masa lampau sebelum SBY, juga sama, saya mengatakan hal serupa. Jadi ini bukan hanya semata-mata masalah negara yang tidak tegas. Memang iya, ada faktor itu, tapi ada faktor lain, yaitu konservatisme sosial. Lalu bagaimana cara mengubah mental intoleransi masyarakat agar memiliki toleransi tinggi dalam beragama, Pak? Menurut saya sumber paling penting yang harus dicermati itu adalah dunia pendidikan. Beberapa survei terakhir menunjukkan bahwa pandangan-pandangan intoleran ini mulai berkecambah, muncul juga di sekolah-sekolah menengah. Tidak sehat menurut saya kalau anak-anak SMA ini diberikan pola pemahaman yang tertutup, konservatif, membenci kelompok Kristen, sedikit-sedikit berbicara mengenai soal kristenisasi dan seterusnya. Ini kan kita lihat di Jakarta banyak sekali, khotbah Jumat juga begitu. Jangan lupa, kehadiran partai PKS menurut saya tidak menyalahkan seluruhnya partai PKS, tapi kehadiran partai PKS itu membawa corak pemahaman keagamaan yang menurut saya pemahamannya agak sedikit tertutup. Jadi apinya itu di sini sebetulnya. Apa harapan Bapak terhadap kebebasan beragama kita ke depannya? ya kalau pemerintahan sekarang ini ya karakternya seperti ini. Saya tidak berharap ada perubahan yang radikal. Mungkin kita berharap setelah 2014 ada suatu kepemimpinan baru di Indonesia yang lebih aware terhadap masalah religious freedom ini. Kalau yang sekarang ini ya sudah ya seperti ini memang. Kita nggak bisa berharap banyak sebetulnya. Demikian Koordinator Jaringan Islam Liberal, Ulil Absar Abdallah. Saya Wendy Lim.